Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Wahai masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pada malam hari ini kita masih menjelaskan uraian penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar kalam perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Kumail ibn Ziyad. Dan pembahasan kita sampai pada perkataan Ali bin Abi Thalib, "Soni'atul mali tazulu bizawalihi." Yaitu seluruh kebaikan-kebaikan yang ditampakkan oleh manusia untuk seorang yang berharta itu akan hilang seluruh dari kebaikan-kebaikan yang mereka tampakkan untuknya, bizawalihi, seiring dengan hilangnya harta yang dimiliki oleh dirinya. Artinya kalau semisal datang masa yang nantinya dia menjadi seorang yang fakir, maka dia akan merasakan perbedaan tatapan mata, perilaku dari orang-orang yang dia kenal sebelumnya. Sebelumnya mungkin dia seorang yang memuliakan dirinya, menyanjung dirinya, dan memuji dirinya, membantu dirinya. Namun ketika hartanya tersebut telah tiada, maka jadilah seluruh dari sanjungan, pujian, dan kebaikan tersebut akan hilang seiring dengan hilangnya harta yang dimiliki oleh dirinya. Berbeda dengan al-ilm, sanjungan seseorang kepada ahli al-ilm akan senantiasa baqin, akan senantiasa kekal abadi. Bahkan kalau semisal sang alim meninggal dunia, jasa mereka, kebaikan mereka akan senantiasa dikenang oleh generasi-generasi setelah mereka. Inilah diantara dari keutamaan al-ilm ala al-mal. Tayyib, kita masuk ke penjelasan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di kalimat yang setelahnya yang dijelaskan oleh Imam Ibn al-Qayyim, wa a'yanuhum mafqudatun wa amthaluhum fil qulubi mawjudatun. Mata-mata mereka itu mafqudah, penglihatan-penglihatan mereka itu mafqudah, terluputkan. Artinya mata-mata mereka sudah tertutup, ataukah penglihatan kita terhalangi untuk melihat mereka secara langsung. Wa amthaluhum fil qulubi mawjudatun, namun permisalan mereka di hati-hati manusia itu senantiasa ada. Naam. Inilah keadaan mereka para ahli al-ilm. Walaupun mereka sudah tiada, namun jasa mereka, sejarah mereka yang bisa kita teladani dan kita contoh itu senantiasa muncul bersemi di hati-hati manusia, yang menumbuh kembangkan rasa hormat dan memuliakan mereka para ulama, para ahli al-ilm. Dikatakan oleh Imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, al-muradu bi amthalihim suwaruhum al-ilmiyah wa wujuduhum al-mathali. Yang dimaksud dengan amthaluhum fil qulubi mawjudah, amthaluhum artinya adalah suwaruhum al-ilmiyah, bentuk dari amalan-amalan mereka yang dilandasi dengan al-ilm. Itu senantiasa terkenang di hati-hati manusia. Lihatlah semisal para ulama-ulama sebelum kita yang telah meninggal dunia, dari sisi keilmuan mereka itu senantiasa terkenang kebaikan-kebaikan mereka dalam babu dakwah, dan kebaikan itu juga senantiasa teringat. Inilah keadaan mereka para ulama, para ahli ilm. Wa wujuduhum al-mathali, dan keberadaan mereka yang mathali, yang mulia, yang tinggi, itu senantiasa terpatri dalam benak hati manusia. Ay, maksudnya adalah wa in fuqidat zawatuhum wa qus wa faswaruhum wa amsaluhum fil qulubi la tufariquha. Artinya walaupun tidak ada zat-zat mereka, tubuh-tubuh mereka itu sudah tiada, namun gambaran mereka secara keilmuan dan bentuk-bentuk mereka di dalam hati-hati manusia itu la tufariquha, tidak bisa terpisah, akan senantiasa terkenang, akan senantiasa terngiang seperti apa kiprah dari dirinya dalam babul ilm, dalam babul amal, sehingga hati ini senantiasa teringat akan kebaikan-kebaikan dirinya. Nah, inilah keadaan ahli ilm. Berbeda dengan ahli al-mal, seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Suni'atul mal tazulu bizawalihi." Kalau semisal dia sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, ataukah mungkin hartanya tersebut sudah tiada, sudah hangus, hilang, dan sudah tidak dimiliki oleh dirinya, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang teringat di hati manusia juga akan pupus, akan hilang, akan sirna dengan tidak adanya harta yang dimiliki oleh dirinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keadaan manusia ketika mereka memuji ahli mal, mereka berikan pujian tersebut dalam keadaan raghaban bimalihi, berharap akan hartanya, berharap akan kebaikannya. Masih mengharapkan dari diri mereka orang-orang yang berharta akan bisa membantunya, sehingga dia seakan-akan bermanis muka di hadapannya. Namun ketika dia sudah tidak ada, akan terlihat sifat dan bentuk aslinya. Wal'iyadzubillah. Ini ahli mal demikian. Adapun ahli ilm, bentuk penghormatan kepada mereka para ulama itu senantiasa terngiang, bahkan terpatri, tertancap di hati-hati manusia. Walaupun mereka sudah tidak ada, namun kiprah dan kebaikan dirinya dalam babul ilm itu senantiasa terkenang di dalam hati. Wa amthaluhum fil qulubi mawjudatun, tidak akan terpisah dari hati-hati manusia. Wa hadha huwa alwujudu dhihni alilmi, dan ini adalah keberadaan secara zihni dari sisi keilmuan mereka para ulama. Keberadaan secara zihni, pikiran, tergambarkan di benak kita seakan-akan mereka ada, walaupun jasad-jasad mereka sudah tiada. Demikianlah mereka para ulama. Ketika kita membaca kitab mereka, seakan-akan keberadaan mereka itu dekat dengan kita, ya kan? Ketika kita membahas keilmuan mereka, seakan-akan keberadaan mereka masih ada di sekitar kita. Masih terngiang ilmunya, masih terngiang kebaikannya. Demikianlah sosok mereka para al-ulama. Lianna mahabbatan nasi lahum waqtida'ahum bihim wa intifa'ahum bi'ulumihim yujibu alla yazalu nusba uyunihim wa qiblata qulubihim. Karena kecintaan manusia kepada mereka para ulama, waqtida'ahum bihi, dan upaya mereka untuk mencontoh mengikuti para ulama, wa intifa'ahum bi'ulumihim, dan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka para ulama, mengharuskan mereka alla yazalu nusba uyunihim wa qiblata qulubihim, mengharuskan mereka untuk tidak menyingkirkan keberadaan mereka di penglihatan-penglihatan mereka, dan menjadikan hati ini berkiblat ke mereka para ulama, sehingga hati masih condong cenderung cinta kepada mereka para ulama. Penglihatan mata juga demikian, menghormati mereka para ulama. Fahum mawjuduna ma'ahum wa hadiruna indahum, sehingga seakan-akan mereka ada bersama dengan mereka dan hadir di sisi mereka walaupun telah tiada. Wa in ghabat anhum a'yanuhum, walaupun penglihatan-penglihatan mereka itu jauh dari mereka, tidak ada di sisi mereka, namun senantiasa seakan-akan keberadaan mereka itu dekat dengannya. Inilah keadaan seorang yang asyik, yang cinta kepada seseorang, yang betul-betul menghormati seseorang dari hatinya. Dia akan menaruh rasa hormat kepada orang tersebut dan akan mencintainya, menghormatinya walaupun dia tidak berada di dekatnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam satu syair, wa min ajabin anni uhinnu ilaihim wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i wa tatlubuhum 'aini wa hum fi sawadiha wa yashtaquhum qalbi wa hum baina udlu'i. Termasuk perkara yang sangat mengherankan, kata penyair ini, anni uhinnu ilaihim, saya memiliki rasa rindu kepada mereka. Wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i, dan saya senantiasa bertanya tentang keberadaan mereka kepada siapa saja yang saya temui sementara mereka berada bersamaku, dekat denganku. Nah, ini keadaan seorang yang sudah cinta kepada orang lain akan demikian. Menganggap seorang yang dekat dengannya itu masih saja dia bertanya tentang keberadaannya, padahal dia bersamanya. Wa tatlubuhum 'aini wa hum fi sawadiha wa yashtaquhum qalbi wa hum baina udlu'i. Dan mata saya senantiasa mencari keberadaan mereka sementara mereka berada bersama dengan kelompoknya. Wa yashtaquhum qalbi, hatiku senantiasa memiliki rasa rindu, wa hum baina udlu'i, dalam keadaan mereka berada di antara tulang rusukku. Naam. Ini keadaan hikayat seorang menceritakan keadaan orang lain yang dia cintai, yang dia hormati. Akan demikian keadaannya. Wa qala akhar, dan berkata sebagian yang lainnya, wa min ajabin an ashku wal bu'da 'ashiqun wa hal ghaba 'an qalbi al muhibbi habibu. Termasuk perkara yang mengherankan, ayashku wal bu'da 'ashiqun, ketika seorang yang asyik, yang rindu, yang cinta kepada seseorang itu mengeluhkan al-bu'd, jauhnya dia dari orang yang dicintainya. Ini perkara yang mengherankan. Orang yang sudah cinta kepada orang lain mengeluhkan orang tersebut jauh dengannya. Wal ghaba 'an qalbil muhibbi habibu, apakah hati seorang yang cinta tersebut merasa jauh dari orang yang dicintainya? Tentu tidak, ya kan? Ketika kita cinta kepada orang lain dan rindu kepada orang lain, hati kita itu senantiasa mengingatnya sehingga dia dekat dengan kita. Nah, walaupun keberadaannya jauh. Khiyaluka fi 'aini wa dhikruka fi fami wa mathwaka fi qalbi fa aina taghibu. Pikiranmu fi 'aini itu senantiasa ada di mataku. Penyebutanmu senantiasa ada di bibirku. Wa mathwaka fi qalbi fa aina taghibu. Keberadaanmu senantiasa ada di hatiku, fa aina taghibu. Maka di manakah engkau itu taghibu? Tidak ada. Nah, jauh. Jangan ribut itu ya. Sini sini sini. Yang ribut berdiri nanti antum. Ini beberapa contoh keadaan seorang yang cinta dan memuliakan orang lain akan demikian halnya. Demikian pula rasa cinta seseorang kepada mereka para ulama. Walaupun mereka tidak ada, namun seakan-akan mereka berada di dekatnya dan hatinya senantiasa teringat akan kebaikan-kebaikan. Demikian pula jasa-jasa mereka para al-ulama. Wa qawluhu, dan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang setelahnya, ahin inna hahuna ilma wa ashara ila sadrihi. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Kumail alaihi rahmatullah bahwasanya inna hahuna ilma, sesungguhnya di sinilah ilmu. Wa ashara ila sadrihi, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan ke hatinya, ke dadanya. Ila sadrihi berarti menunjukkan keberadaan ilmu itu di dada. Karena itulah dianjurkan oleh mereka para ulama untuk seorang yang mempelajari ilmu agar ia menyimpannya di dada-dada mereka. Nah, al-ilmu ma hawahu sadru la ma hawahu al-qimatru. Sebagian di antara mereka para ulama menggambarkan sesungguhnya yang namanya ilmu adalah yang tergores di dada, bukan yang tergores dengan tinta. Itulah al-ilm yang senantiasa ada dan dekat dengan seseorang. Yadullu ala jawazi ikhbari rajuli bima indahu minal ilmi wal khair liyaqtabasa minhu waliyantafa'a bihi. Dalam perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim, menunjukkan bolehnya seseorang mengkhabarkan bima indahum minal ilmi wal khair. Bolehnya seseorang mengkhabarkan apa yang dia miliki berupa ilmu dan kebaikan. Oh, saya punya. Nah, saya memiliki hal tersebut. Saya bisa melakukannya. Ini perkara yang dibolehkan. Kalau semisal memang ia memiliki apa yang dia sampaikan. Liyuqtabasa minhu, agar supaya apa yang dimilikinya tersebut itu dicari oleh orang lain. Waliyuntafa'a bihi, dan agar supaya orang lain tersebut bisa mengambil manfaat dengannya. Terlihat dari perkataan Ali bin Abi Thalib, inna hahuna ilma, ilmu itu di sini, yakni di dadanya beliau radhiyallahu anhu. Mengisyaratkan bagi siapa saja yang menginginkan ilmu, maka carilah beliau, belajarlah di hadapan beliau dan bertanyalah kepada beliau radhiyallahu ta'ala an. Karena Ali itu memiliki al-ilm. Yang demikian dibolehkan, dan termasuk dalam hal tersebut perkataan Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mengatakan ij'alni 'ala khaza'inil ardi inni hafizun 'alim. Jadikanlah saya sebagai penjaga khaza'inil ard, pergudangan hasil dari panen, hasil dari pertanaman. Dijadikan sebagai penjaganya, menteri yang khusus mengurusi masalah tersebut. Inni hafizun alim, sesungguhnya saya adalah seorang yang hafizun, akan menjaganya dengan baik, lagi alim, memiliki ilmu. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menyampaikan hal tersebut karena beliau memiliki ilmu. Beliau seorang yang amanah, yang terpercaya. Ini menunjukkan bolehnya seseorang mengkhabarkan tentang keadaan dirinya, apa yang ia miliki dari kebaikan dan kemuliaan. Yang demikian bukan termasuk dari kesombongan. Faman akhbaru an nafsi bimithli dzalika liyukatsira bihi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu minal khair fahuwa mahmudun. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, barang siapa yang mengkhabarkan tentang dirinya yang semisal dengan hal tersebut dengan tujuan agar supaya semakin banyak sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu terhasilkan dari kebaikan, fahuwa mahmudun, maka yang demikian itu terpuji. Kalau semisal dengan apa yang ditampakkan tersebut akan menghasilkan kebaikan, menghasilkan amalan-amalan yang saleh yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka yang demikian terpuji, bukan sesuatu yang tercela. Naam. Dan yang demikian bukan kesombongan. Wa hadza ghairu man akhbara bidzalika liyatakatsara bihi 'indan nasi wa yata'azzama. Berbeda halnya dengan seseorang yang mengabarkan hal tersebut yang tujuannya adalah untuk menyombongkan dirinya di hadapan manusia dan menganggap dirinya lebih mulia. Ini tercela. Ini termasuk dari bentuk kesombongan. Wa hadza yujazihi Allahu bimaqtin nasi lahu wa sigharihi fi uyunihim. Keadaan orang yang seperti ini akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada dirinya dengan manusia membencinya dan terlihat rendah kedudukan dirinya di mata-mata mereka manusia, karena dia seorang yang sombong. Dia suka pamer kebaikan, dia suka meninggikan dirinya di hadapan yang lainnya, akan menyebabkan jatuh wibawanya, akan menyebabkan jatuh kehormatan manusia untuknya. Nah, beda dengan yang pertama, menampakkan apa yang dimiliki dari kebaikan dan mengabarkan kepada yang lainnya dengan tujuan agar manusia bisa mengambil manfaat darinya dan diperoleh sekian banyak kebaikan. Naam. Al-awwalu yukabbiruhu fi qulubihim wa 'uyunihim. Keadaan orang yang pertama akan menyebabkan besarnya diri mereka di hati-hati dan mata-mata manusia dari bentuk kemuliaan, pengagungan, kehormatan, rasa cinta yang diberikan manusia untuknya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, innaha huna ilma wa ashara ila sadrihi. Innamal a'malu binniyat, seluruh amalan-amalan itu tergantung dengan niatannya. Memiliki wujud yang sama, namun ternyata kesudahan akibat dari keduanya berbeda sesuai dengan kadar niat yang dimiliki oleh masing-masingnya. Wa kadzalika idza athna ar-rajulu 'an nafsihi liyakhlasa bidzalika min madzlamatin wa syarrin. Demikian pula keadaan yang berikutnya yang dibolehkan adalah apabila seseorang itu memuji dirinya, tujuannya adalah agar bisa terhindar dari satu kezaliman dan kejelekan. Itu boleh. Dia puji dirinya agar terhindar dari kejelekan dan kezaliman orang lain. Mungkin orang lain tidak mengetahui siapa dirinya. Nah, auliyastawfiya bidzalika haqqan lahu yahtaju fi ila ta'rifi bihalihi. Ataukah agar supaya haknya itu bisa terpenuhi sehingga membutuhkan untuk mengungkapkan jati dirinya dan keadaannya. Oh, saya si fulan yang demikian, agar haknya tersebut terpenuhi dan yang demikian dibolehkan. Aw liyaqta' anhu atma' as-saflati fihi aw 'inda khidmati ila man la ya'rifu halahu. Ataukah untuk memutus sifat-sifat jelek mereka, orang-orang yang dungu kepada dirinya, ataukah dalam rangka untuk memperkenalkan diri kepada seseorang yang tidak mengetahui keadaannya. Itu dibolehkan. Nah, dengan dia menyebutkan jati dirinya dan apa yang dia miliki dari kebaikan. Wal ahsanu fi hadza, walaupun yang terbaik dalam perkara yang seperti ini adalah ayyuwakkila man yu'arrifu bihi wa bihalihi. Untuk dia wakilkan kepada seseorang yang bisa menjelaskan kepada orang lain tentang keadaan dirinya tersebut. Oh, orang ini fulan yang demikian, bukan dirinya yang mengungkapkan. Itu yang paling baik, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Fa inna lisana sana'il mar'i ala nafsihi qasirun, karena lisan pujian seseorang untuk dirinya itu pendek. Itu pendek, tidak bisa dia memperpanjangnya. Mungkin malu, ya kan, seorang memuji dirinya hanya seperlunya saja. Wa huwa fil ghalibi madhmumun lima yaqtarinu bihi min al-fakhri wa ta'azim, ditambah lagi kebanyakannya adalah sesuatu yang tercela kalau diiringi dengan al-fakhri wa ta'azim, kesombongan dan kecongkakan, bangga diri. Kalau diiringi dengan hal tersebut, maka jadilah tercela. Sehingga yang terbaik dan afdal adalah dia minta orang lain untuk mengungkapkan jati dirinya. Kemudian pada kalimat yang setelahnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan asnafa hamlatil ilmi alladhina la yasluhuna lihamlihi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan 4 macam keadaan mereka, orang-orang yang membawa ilmu namun alladzina yasluhuna bihamlihi, yang tidak baik ketika dia membawa ilmu tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an itu bisa menolongmu atau mencelakakan dirimu. Artinya seseorang yang memiliki Al-Quran, memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dengan ilmu Al-Quran dia bisa mulia, namun dengan itu dia bisa tercela dan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Semuanya tergantung dari keadaan dirinya. Terkait niat dia memiliki ilmu tersebut, apakah dalam rangka untuk kebaikan ataukah kejelekan. Demikian pula terkait praktek amalan dirinya, apakah sesuai dengan konsekuensi ilmu tersebut ataukah tidak. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah ketika mentafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik, laka in amilta bihi, untukmu kalau semisal engkau amalkan, alaika illam ta'amal bihi, atasmu kalau semisal engkau tidak mengamalkannya. Naam. Demikian pula keadaan hamlatul ilm, orang yang membawa ilmu namun tidak cakap, tidak baik ketika dia membawa ilmu tersebut. Ali bin Abi Thalib menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, mereka memiliki 4 kelompok, 4 kriteria. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, law asabtu lahu hamlah bal asabtahu laqinan ghayra ma'munin 'alayh. Kalau semisal saya menjumpai ataukah saya memiliki kesempatan untuk membawa ilmu tersebut, bal asabtahu laqinan ghayra ma'munin 'alayh, bahkan engkau akan menjumpai dirinya, menjumpai seseorang yang membawa ilmu tersebut dalam keadaan ghairu ma'munin 'alaih, tidak bisa dipercaya atas ilmunya. Tidak bisa dipercaya atas ilmunya. Ini kelompok yang pertama, ghairu ma'munin bil ilm. Yasta'milu alata dini bidunya, dia menjadikan agama ini sebagai alat untuk mencari dunia. Ini kelompok yang pertama. sehingga tidak amanah. Dia memutar balikan al-ilm. Kalau semisal ilmu tersebut mendatangkan manfaat untuknya dalam perkara dunia, dia sampaikan dari teks, demikian pula isi yang menguntungkan dirinya. Kalau tidak, maka dia tinggalkan, sehingga tidak amanah tatkala membawa dan menyampaikan al-ilm. Yastadhhiru bihujajillahi ala kitabihi wa biniamihi ala ibadihi. Dia menampakkan hujah-hujah Allah Azza wa Jalla atas kitabnya dan nikmat Allah Azza wa Jalla atas hambanya. Ini kelompok yang pertama yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Kemudian dijelaskan penjelasan kriteria kelompok yang pertama tersebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, ay man laisa bima'munin alaih, yaitu seseorang yang tidak terpercaya atas ilmunya. Wa huwa alladhi utiya zaka'an wa hifdhan lakin ma'a dhalika lam yu'ta zaka'an. Dia diberikan kecerdasan dan hafalan, dia cerdas, bisa cepat memahami ilmu, dia mudah menghafal sehingga dia banyak menghafalkan ilmu. Lakin ma'a dzalik, akan tapi bersama dengan hal tersebut, lam yu'ta zaka'a, tidak diberikan zakat, kebersihan jiwanya, hatinya ketika memiliki ilmu tersebut, sehingga jiwanya kotor, hatinya penuh dengan noda-noda kejelekan, tidak bisa bersih dengan apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia hafal dari al-ilm. Fahuwa yattakhidul ilma alladhi huwa alatul din, alatul dunya. Dia menjadikan ilmu yang itu adalah alat agama ini untuk menyampaikan agama, adalah ilmu. Bahan untuk kita menerangkan syarat Allah Azza wa Jalla adalah al-ilm dari Allah, Al-Quranul Karim, dari As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Namun kelompok yang pertama ini menjadikan ilmu tersebut sebagai alat dunia, alat untuk dia mendapatkan dunia. Yastajlibuha bihi, dia mendapatkan dunia itu dengan ilmunya. Dia cari dunia dengan ilmu, mencari dunia dengan ilmu yang dimilikinya. Wa yatawassalu bil ilmi ilaih, dia menjadikan ilmu tersebut sebagai perantara untuk dia bisa mendapatkan harta. Wa yaj'alu al-bidha'ata allati hiya mutajirul akhirah mutajirad dunya, dia menjadikan perniagaan yang itu adalah perniagaan untuk seseorang bisa mendapatkan laba di akhirat, yaitu ilmu, dengan dia jadikan itu sebagai perniagaan dunia untuk dia bisa menghasilkan dunia. Ilmu adalah perniagaan akhirat. Kita belajar ilmu adalah hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan hakikatnya kita sedang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan pahala, ya kan? Tidak terlihat jenis pahalanya. Duduknya kita di majalisul ilm, sekian banyak hadis menyebutkan fadilah keutamaan atas mereka, orang-orang yang duduk di majalisul ilm, mendapatkan pahala yang besar atas cerih dan upayanya di dalam menghadiri majalisul ilm. Itu semuanya adalah perniagaan akhirah, karena tidak tampak, tidak kasat mata pahalanya, tidak terlihat wujud dari bentuk hasil apa yang dia berikan tersebut dan dia kerjakan tersebut. Hanya sekedar keinginan, angan-angan, harapan yang disertai dengan keyakinan yang mantap, kepastian dari seorang mukmin yang jujur akan imannya, dia akan mendapatkan perkara tersebut nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kelompok yang pertama dia menjadikan alat al-akhirah, agama ini sebagai alat untuk dia mendapatkan dunia terlihat keuntungannya kasat mata di depannya. Naam, dan ini adalah yang tercela. Wa hadza ghairu aminin 'ala ma hamalahum min al-'ilm. Kelompok atau jenis yang pertama ini adalah seseorang yang ghairu aminin, tidak bisa dipercaya atas apa yang dia bawa berupa ilmu. Tidak bisa dipercaya omongannya. Tidak bisa dipercaya apa yang disampaikan karena tidak bersihnya hatinya ketika menerima dan mendapatkan ilmu tersebut. Ghairu ma'mun, ghairu amin. Wala yaj'aluhu Allahu imaman fihi qattu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dirinya sebagai imam sama sekali di bidang ilmunya. Sehingga bila kita melihat sejarah-sejarah para ruwat al-hadis, para perawi-perawi hadis dari kalangan perawi yang thiqah, yang terpercaya, maka subhanallah kita akan melihat demikian mulianya sejarah, demikian pula kehidupan mereka para perawi hadis tersebut. Dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi ilmunya, zuhudnya, semuanya itu seakan-akan mempraktekkan dan menampakkan jati dirinya sebagai amilul ilm, orang yang mengamalkan ilmu. Nah, sehingga dijadikan teladan, contoh, panutan untuk generasi yang setelahnya. Itulah mereka para ulama. Fa innal amina huwa alladhi la gharada lahu wa la iradata li nafsihi illa tiba'ul haqqi wa muwafaqatuhu. Karena seorang yang terpercaya akan ilmu yang dimilikinya adalah seorang yang tidak memiliki tujuan sama sekali untuk dirinya atas ilmu yang dia dapatkan. Semuanya dia berikan untuk Allah Azza wa Jalla. Dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tidak mengharapkan balasan, sumbangsih ataupun kemuliaan untuk dirinya tatkala menyampaikan ilmu tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka para al-anbiya wal mursalun ketika mereka mendakwahkan ilmu yang mereka harapkan adalah ridha Allah Azza wa Jalla, tidak dengan tujuan untuk meninggikan mereka, tidak dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka dengan apa yang disampaikan berupa al-ilm, namun yang mereka harapkan adalah ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan al-ikhlas. Wala iradata li nafsihi, dan tidaklah menginginkan untuk dirinya illa tiba'al haqqi wa muwafaqatuhu, melainkan upaya usaha untuk mengikuti kebenaran dan berupaya untuk mencocoki kebenaran tersebut. Sebagian di antara mereka para salaf menyebutkan talabna al-ilma lidunya fadallana ala tarki dunya. Pada awal kali belajar ilmu agama, kita memiliki niatan belajar ilmu agama adalah untuk mencari dunia. Namun setelah lama itu ilmu kita pelajari, ilmu dallana memberikan kita petunjuk ala tarkid dunya, untuk meninggalkan dunia. Inilah keadaan mereka para salaf, para ulama, dan menandakan bahwasanya ilmu yang dimiliki oleh mereka, yang dipelajari oleh mereka adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah keadaan jati dirinya, yang bisa membersihkan niatan-niatan yang buruk dari hatinya sehingga terbimbing dengan ilmunya dan ilmu membimbing dirinya untuk berdiri di atas siratul mustaqim sehingga dia menjadi seorang yang mulia dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah asar dampak dari ilmu nafi'. Karena itulah seyogianya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Sebagian di antara salaf sering memberikan nasihat kepada para murid-muridnya dengan mengatakan laisal ilmu ma hafidha walakinnal ilma ma nafa. Ilmu itu bukan sekedar yang dihafal. Kalau sekedar yang dihafal, banyak para penghafal ilmu, ya kan? Banyak para penghafal Quran. Namun ilmu itu adalah manfaat yang memberikan manfaat kepada pemiliknya sehingga menyelamatkan dirinya dari sekian banyak kesesatan dan penyimpangan dan membersihkan hatinya, demikian pula jiwanya sehingga menjadi seorang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza alladhi qad ittakhadha bidha'atan fala yad'u ila qiyami riyasatihi wala dunyahu. Dia tidak mengajak dengan ilmunya untuk meninggikan dirinya, mengangkat dirinya. Demikian pula tidak mengajak dengan ilmunya untuk dunianya. Ilmu tidak dia gunakan untuk demikian. Dunia ya dunia, ilmu ya ilmu. Sesuatu yang berbeda tidak bisa dicampur adukan antara keduanya, ilmu dan dunia. Ini sesuatu yang berbeda. وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا. Maka orang jenis yang seperti ini telah menjadikan perniagaan akhirah sebagai perniagaan untuk dunia. وقد خان الله. Sungguh dia telah berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khana ibadahu wa khana dinahu. Dia telah mengkhianati hamba Allah Azza wa Jalla, mengkhianati agamanya. Walihadha qala, karena inilah Ali bin Abi Thalib menyebutkan ghaira ma'munin alaih. Jenis yang pertama adalah jenis orang yang tidak bisa dipercaya. Walaupun yang dia sampaikan ilmu, namun ilmu yang disampaikan ilmu yang memiliki tendensi dari tendensi-tendensi dunia dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Nah, merekalah orang-orang yang mirip dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, wa yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan harta yang sedikit dari dunia. Mereka jual ilmunya demi mendapatkan bagian dari ad-dunya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.